Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi memastikan, di era pemerintahan almarhum Gus Dur, wacana untuk melakukan reorganisasi dan reformasi birokrasi pemerintah telah dilakukan, yang pada waktu itu diawali dengan menaikkan gaji pegawai pemerintah guna meredam maraknya korupsi birokrat di tataran eksekutif. Dan untuk membahas apakah pada waktu itu upaya pemangkasan jumlah pegawai pemerintah juga telah dilaksanakan, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah di era Presiden Gus Dur pemangkasan jumlah pegawai pemerintah telah dilakukan sebelum gajinya dinaikkan? Enggak sampai lah. Artinya saya berbicara, malah ada yang protes kok. Menteri-menteri protes tidak setuju kalau gaji dinaikkan. Nah, mengapa mereka tidak setuju Pak Kwi? Ya, bagaimana perbandingannya dengan yang lain-lain? Pegawai negeri yang lebih rendah. Gitu. Karena saya usul karena keterbatasan dana yang krusial. Hakim, jaksa, polisi yang rawan korupsi, naikkan dulu. Nah, terus waktu itu saya jawab, ya sementara. Kan tidak ada yang semua sekaligus, sementara. Nanti mereka akan catching up, semuanya akan rata pada waktunya. Tapi Pak Kwi, saat ini kita tahu gaji dan remunerasi aparat penegak hukum telah ditingkatkan. Namun, kenapa institusi mereka masih dianggap belum bersih? Iya, karena tidak cukup. Setelah dinaikkan masih tidak cukup untuk hidup yang layak. Itu satu ya. Kedua, tidak dirampingkan. Itu kan harus dirampingkan supaya tidak boros. Perampingan dulu dan reformasi birokrasi membuat seramping mungkin. Hanya yang dibutuhkan betul-betul. Dan dalam rampingan itu juga dipilih yang terbaik. Lantas besaran kenaikan yang terjadi apakah memang kurang memadai, Pak Kwi? Nah, tergantung. Kalau misalnya kita menganggap pegawai negeri sipil itu harus berkualitas, ya masih rendah. Dibandingkan dengan manajer yang tanggung jawabnya sama, tingkat pekerjaannya sama, tapi di dalam sektor swasta, kalah jauh. Jadi, pemberian remunerasi tanpa disertai penyesuaian jumlah pegawai negeri, jadi tak ada gunanya ya, Pak Kwi? Iya, masih tidak ada gunanya lah kenaikannya. Ini semuanya ini serba cumbang-camping, serba separuh-separuh. Kita tidak bisa menaikkan tanpa ada kaitan-kaitan yang lain. Itu hanya bisa dinaikkan kalau sudah ramping dan optimal. Kemudian kenaikan itu, karena sekarang ini masalah yang terbesar korupsi, mesti dikaitkan dengan pemberantasan korupsi itu. Satu paket. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.